Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya dan memberikan kita taufik dan hidayah-Nya kepada kita, serta selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini kepada jalan yang penuh dengan kegemilangan. Pada kesempatan kali ini juga kita masih diberikan waktu dan luang melalui siaran Radio Republik Indonesia wilayah Medan dan sekitarnya. Saya bersama kawan akan mengadakan pembahasan demi pembahasan, dan bertepatan pada hari ini kita akan membawakan surat An-Nisa ayat 167 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas bagaimana Allah juga bersaksi terhadap perilaku kita sehari-hari, sikap dan perilaku kita. Begitu juga para malaikat juga menjadi saksi dalam kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Dan jadikanlah penutup dari ayat itu, yaitu jadikanlah Allah sebagai saksimu. Karena itu adalah kesaksian yang paling bagus dan paling bagus dan yang paling utama. Tidak ada kesaksian yang lebih bagus kecuali kita menjadikan Allah menjadi kesaksian dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Maka pertemuan pada hari ini Allah menerangkan bagaimana sikap orang-orang kafir itu, yang mana selalu menginginkan bukan saja mereka tapi menginginkan kawan-kawannya juga ikut, ataupun yang belum ikut mau harus ikut dengan mereka. Sebenarnya kaum kekufuran kaum kafir itu disebabkan oleh diri mereka sendiri. Artinya, contohnya bisa saja dari kelalaian, kebiasaan mereka melalaikan sholat, kebiasaan mereka selalu memudahkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, membiasakan bahwasannya mereka selalu dengan enteng saja meninggalkan kehari-harian sholat itu. Itulah yang menyebabkan diri mereka itu menjadi kufur. Karena mereka sendirilah yang memiliki pilihan antara iman dan kufur. Sebetulnya sangat mudah ini. Kalau Allah sudah memberikan, kalau Allah sudah memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengindahkan, maka kita tidak ada pilihan lain selain memilih keimanan kita. Tapi betul, begitu ketika seorang kafir ini juga tidak mau dia mengikuti, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, tapi mereka juga menghalang-halangi orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan mereka ini jadikan mereka sendiri berlipat ganda. Oleh sebab itu, tidak hanya menanggung dosa kesesatan yang telah diperbuatnya, dia juga harus turut menanggung dosa orang-orang yang telah disesatkannya. Inilah perlakuan mereka yang tiap hari mereka laksanakan terus. Wasaddu an sabilillah. Wasaddu an sabilillah pada ayat ini juga mereka dulu, kaum-kaum kafir Quraisy, juga berusaha agar orang-orang lain ini jangan sampai mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dia. Jangan sampai ke telinga mereka. Sampai begitu mereka propagandanya. Tapi sekarang sebetulnya sudah banyak orang-orang kafir ataupun orang-orang beriman itu mendengarkan ayat Al-Quran. Ada yang betul-betul mengikuti, ada pun yang lainnya tidak mengindahkan firman Allah itu, tidak mau tahu. Mendengar, untuk mendengarnya saja saya tidak mau, apalagi untuk membacanya. Apalagi untuk membuka ayat Al-Quran itu, supaya Al-Quran itu dijadikan obat pelipur lara dari kehidupannya sehari-hari. Begitu dia. Makanya wasaddu an sabilillah ini bisa saja kita tambahkan renungan ini, yaitu apabila kita tidak mengindahkan perintah Allah, kita melalaikan perintah Allah, kita juga selalu mengabaikannya, memudahkan urusan itu. Maka hal ini juga yang bisa digolongkan adalah setan itu dengan kawan-kawannya selalu ingin menghalangi agar sampai agar manusia itu tidak sampai menjalankan perintah Allah. Maka kalau orang seperti itu terus berlanjut dalam sikap dan pribadinya, maka orang inilah dikatakan, digelarkan dhallu dhalalan ba'ida. Mereka itulah berada dalam kesesatan, tidak hanya dalam kesesatan, bahkan jauh sekali mereka itu berada di dalam kesesatan. Memang ayat ini juga harus kita perhatikan supaya kita tidak lalai dan tidak lupa dalam zikrullah, terlebih-lebih dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita dicap qad dallu dhalalan ba'ida. Artinya begini Ustaz. Banyak orang melakukan kebaikan tapi itu tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kan begitu. Makanya janganlah kita mengatakan orang ini adalah orang yang revolusioner dalam berbuat kebaikan, tapi lu lihat dulu apakah ini menyambung ke akhirat kelak nanti perbuatan mereka atau tidak. Kalaulah tidak menyambung, maka kita harus perlu perbaiki. Sebetulnya hanya niatnya saja itu. Betul. Gitu. Nawaitunya saja. Betul. Kadang-kadang orang berbuat baik supaya dikatakan orang ini dermawan, supaya dikatakan orang ini adalah sangat ramah dalam membantu orang lain. Boleh-boleh saja, tapi memang harus diniatkan semata-mata itu hanya untuk mengingat anak untuk mencapai ridha Allah. Karena Allah juga, kita selalu mengucapkan kepada Allah janji-janji kita di dalam Al-Quran. Di dalam sholat kita juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan merupakan kesaksian kita. Kesaksian. Jadi saya melihat di sini ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang lalu, bahwa ketika manusia tidak mau menerima Al-Quran yang diturunkan Allah dengan ilmunya yang maha luas, nah mereka otomatis kafir. Nah ketika mereka kafir, tidak beriman, apa yang mereka lakukan? Wasaddu an sabilillah. Biasanya penyakit seperti itu, udah dia sakit, dia juga mengajak orang sakit mengikuti apa yang diderita, yaitu mencegah manusia yang lain dari mengikuti jalan Allah. Nah, mencegah inilah yang menjadi rusak. Artinya Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak saja dia yang sesat, tapi dia telah membawa kawan-kawannya, istri-istrinya, anak-anaknya untuk tetap dan ikut kesesatan mereka. Jadi di sini kita melihat Allah mengatakan qad dallu, mereka itu telah sesat semuanya, dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Kenapa disebut jauh? Sebab jauh di sini bukan dalam artian ukuran atau sentimeter. Jadi dalam hal apa ini? Dalam hal yang sangat-sangat metafisika, imaterial. Telah jauh dari kebenaran. Sebagaimana kereta api meninggalkan stasiun, kan jauh sekali. Maka dia kalau mau kembali, dia harus kembali dengan melalui jalur itu. Nah, kalau orang-orang yang sesat dari Islam mau kembali kepada Islam, harus menggunakan jalan Islam. Nah, jadi kemuliaan itu harus diambil dari mana dia tinggalkan kemuliaan itu. Nah, ini saya melihat di sini bagaimana Allah menggambarkan pekerjaan orang-orang kafir itu adalah saddu an sabilillah, menjauhkan manusia dari jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada. Jadi di sini juga ketika Allah mengatakan dhallu dengan kata kerja dalam bentuk jamak, hum begitu. Iya. Dhalalan dalam bentuk masdar, ba'idan juga dalam bentuk masdar. Iya. Artinya apa? Nah, dari segi bahasa saja sudah menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti ini bukan saja mereka sesat, tapi betul-betul mereka itu berada dalam kesesatan. Inilah yang perlu kita cermati. Jadi kalau orang sudah seperti ini, susah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau, diri mereka saja sudah enggan dalam berbuat baik. Bagaimana Allah akan memberikan kebaikan tersebut? Semestinya mereka itu harus menunjukkan jalan yang benar kepada seseorang. Tapi ini malah sebaliknya, dia malah menyesatkan dengan menunjukkan jalan yang salah. Begitu. Iya. Makanya inilah yang akan menjadi kesaksian kita di akhirat kelak nanti. Dan kesesatan yang diciptakan oleh orang-orang yang sesat akan mengambil masa di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kesesatannya disebut berkesinambungan ataupun terus menerus. Makanya dalam hal ini Allah ketika memberikan seorang sudah menjadi gelar dhalu dhalalan ba'ida, bahkan menjadi kesesatan yang sangat jauh, maka inilah yang perlu kita takuti dalam kita beramal ibadah dalam sehari-hari kita. Karena kadang-kadang emosional kita juga yang menjadikan diri kita ini kufur. Kadang-kadang kritikan demi kritikan terus kita laksanakan tanpa melihat kebaikan dan keburukan yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi saddu an sabilillah. Karena apa? Karena namanya seseorang itu bersikap harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Marah dia misalnya. Marah ini atas dasar apa? Atas dasar memang itu dilakukan karena perintah Allah dan Rasulnya, atau atas dasar emosinya. Maka kalau atas dasar emosinya dilakukan, maka ini bisa saja menutupi kebaikan dalam kehidupannya untuk selanjutnya di hari-hari kemudian. Makanya Allah mengatakan manusia itu tidak boleh marah. Rasulullah bersabda tidak boleh marah dalam sabdanya itu sampai diulang 3 kali, supaya ini tidak terjadi dalam kita, tidak terjadi termasuk dalam golongan ayat yang kita bahas sekarang ini. Karena banyak bentuk-bentuk kesesatan ataupun gejala-gejala kesesatan itu yang kita jalani setiap harinya. Karena yang sulitnya Ustaz ini, ya, dia antara sesat dan tak sesat. Iya. Kan dalam kehidupan kita sehari-hari itu, Ustaz, banyak sekali terjadi. Artinya seperti ini, ada seorang mengatakan haram padahal tidak ada nas ataupun teks dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu mengharamkannya. Kan begitu. Banyak sekali dalam hal-hal tersebut. Sehingga kita memang harus berlaku berhati-hati. Kalau kita ingin menentukan sesuatu, lihatlah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu, ataupun hadis-hadis ataupun fatwa-fatwa ulama yang berkenaan tentang masalah itu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sesat. Jadi kalau saya melihat ayat ini bahwa menghindari kekafiran itu wajib agar kita tidak tersesat. Menghindari dan masuk kepada agama Islam itu adalah satu kemestian. Supaya apa? Supaya jiwa kita tenteram, diri kita menjadi bersih, dan jalan hidup kita jadi jelas, sehingga tidak tersesat terlalu jauh, sehingga membuat nerakalah menjadi tempat kita, wala'iyazubillah. Jadi berbahaya. Maka teknologi modern telah menghasilkan manusia-manusia modern yang super canggih. Tapi walaupun mereka secanggih apapun, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita melihat betapa perlunya penanaman nilai-nilai akidah sejak dini, mulai dari keluarga, mulai dari rumah tangga, sehingga kita merasa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Iya. Dan juga begini, Ustaz. Ketika Allah mengatakan faqad qaddallu dalalan ba'ida, artinya sebetulnya Allah itu gampang saja mengatakan mereka itu betul dalam kesesatan. Kamu itu sesat, dengan kata-kata yang singkat sebetulnya. Tapi kenapa Allah mengatakan itu disampaikan dengan kata kerjanya, kata bendanya, terus kata benda lagi? Itu adalah menunjukkan kesesatan mereka itu sudah melampaui batas. Tidak ada apanya lagi. tidak ada toleransi lagi. Memang betul-betul mereka itulah dalam kesesatan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita merenungkan kembali aktivitas kita, karena aktivitas kita itu silih berganti. Kadang-kadang itu diridai Allah, kadang-kadang itu tidak diridai Allah. Ketika kita menjalankan perintah itu tidak diridai Allah, maka sudah menuju satu langkah kita untuk masuk dalam lingkungan ayat ini. Wa na'udzubillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fadzrul Haq dan bersama saya Ustaz Hanafi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.